kata, jaga cermat peribahasa, selalu berbudi tinggi biar merendah. Kata orang jangan dibantah, pikir dahulu sebelum berkata, biar merendah. Kata orang jangan dibantah, pikir dahulu sebelum berkata. Bahasa manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Peribahasa manis jangan